من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الأحبة الكرام رحمني ورحمكم الله جميعا بركات الإمام حافظ الحكم رحمه الله تعالى dalam pertanyaan yang selanjutnya setelah beliau menyelesaikan pertanyaan tentang al-iman bir-rusul, beriman kepada ar-rusul, para rasul dan para nabi, beliau sekarang menyebutkan tentang al-iman bil-yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. قال رحمه الله تعالى ما دليل الإيمان باليوم الآخر apa dalilnya al-iman wajibnya kita beriman terhadap hari akhir. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى berfirman إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا مَعَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, yang dimana mereka ridha terhadap kehidupan dunia, mereka merasa nyaman, tenang dengan kehidupan dunia, yang dimana mereka lalai dari ayat-ayat kami, mereka kata Allah subhanahu wa ta'ala tempat kembalinya adalah neraka berdasarkan apa yang mereka perbuat, mereka dapatkan di dunia ini. Wa qala ta'ala innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang dijanjikan kepada mereka adalah shadiq, adalah benar, akan terjadi. Wa innad dina lawaqi', dan hari kiamat itu akan terjadi. Wa qala ta'ala innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat, as-sa'ah, itu akan datang dan tidak ada keraguan padanya. Ila ghairi dzalika minal ayat, kata rahimahullah ta'ala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang al-yaumil akhir, yang dimana berkata para ulama bahwasannya di antara yang menunjukkan akan ahamiyah, menunjukkan akan pentingnya beriman kepada hari akhir, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang penyebutan al-imanu bil yaumil akhir di dalam Al-Quran di tempat, di ayat yang sangat banyak. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan penyebutan al-imanu bil yaumil akhir, tidak jarang Allah subhanahu wa ta'ala sandingkan penyebutan beriman kepada hari akhir setelah al-imanu billah dalam ayat yang sangat banyak, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, memberikan peringatan kepada orang-orang yang kufur, tidak beriman kepada hari akhir. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang kafir, mengingkari, tidak mau beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab-kitab Allah dan hari akhir, maka sungguh telah sesat, dolalan ba'idah. Dolalan ba'idah. Yang dimana dikatakan kenapa disebut dengan hari al-akhir, yaumul akhir. Liannahu, kata para ulama, ya'ti ba'dad dunya. Karena dia datang setelah darud dunya. Waqila, dan dikatakan, liannahu yaumul akhir. Karena hari akhir, hari, yaumul akhir, itu adalah hari yang paling terakhir. Alladzi la yauma ba'dahu. Yang tidak ada hari atau tidak ada lagi masa setelahnya. Karena manusia di hari akhir atau di hari akhir itu imma dia masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala atau masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullah taala mereka menyebutkan bahwasanya ad-dar atau ad-diyar itu tiga, ada terbagi menjadi tiga. Ad-darud dunya, yang kita berada sekarang, yang merupakan darul amal, merupakan tempat kita beramal, darul iktisab, tempat kita mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, kita beramal di masa yang sekarang ini. Kemudian darul barzah, kemudian darul barzah. Kemudian ba'da dzalika darul akhirah, yang terakhir adalah hari akhir. Darul ihtisab. Darul hisab, ini mana? Darul akhirah adalah tempat dihisabnya amalan-amalan manusia. Dan merupakan tempat kembalinya manusia. Jika mereka beramal di dunia dengan amalan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan mereka di tempat yang baik pula di darul akhirah. Begitu pula sebaliknya, jika mereka tidak berbuat, beramal dengan amalan yang baik, beramal dengan amalan yang jelek di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan mereka ke tempat yang jelek pula di darul akhirah. Maka wajib bagi kita untuk mengimani adanya al-yaumul akhir. Dan yaumul akhir ini adalah al-yaum yang diingkari oleh orang-orang kafir musyrikin. Orang-orang musyrikin mereka mengingkari, orang-orang musyrikin Quraisy. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah ini, mereka mengingkarinya. Mereka mengatakan bahwa, dan juga orang-orang kafir di zaman kita sekarang ini, dari beberapa golongan-golongan orang-orang kafir yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya hari akhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ma hiya illa hayatuna dunya, namutu wa nahya wa ma nuhlikuna illa dahr." Perkataannya orang-orang musyrikin, tidaklah negeri ini atau hari ini ada kecuali kehidupan dunia kita, yang nanti kita akan mati, kita hidup, dan tidaklah yang menghancurkan kita itu kecuali hanyalah masa. Artinya setelah meninggal, selesai masa kita. Sudah selesai. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka mengingkari adanya yaumul hisab. Mengingkari adanya yaumul akhir. Kemudian pula mereka mengatakan, ayu'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun. Apakah dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjanjikan kepada kalian, jika kalian mati nanti, setelah kalian menjadi turab, menjadi tanah, menjadi tinggal tulang belulang, kalian akan dibangkitkan kembali. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin mengingkari adanya apa? Hari akhir. Orang-orang kafir dari kalangan ilmuwan misalnya seperti yang mereka sebutkan. Orang-orang ateis, orang-orang yang tidak memiliki agama, tidak percaya akan adanya Tuhan. Mereka tidak meyakini adanya hari akhir. Tidak meyakini adanya hari akhir. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada hari akhir. Wajib bagi kita untuk beriman kepada hari akhir. Karena dengan kita beriman kepada hari akhir, kita pula beriman terhadap sebuah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari akhir itu ada. Di antara hikmah dari adanya hari akhir sebagaimana disebutkan oleh para ulama, la yumkin, tidak mungkin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka yakni manusia terbagi menjadi kelompok dua kelompok, muslim dan kafir, mukmin dan munkir, orang yang beriman dan orang yang mengingkari, orang yang muslim dan orang yang mengkufuri. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab. Kemudian di kalangan manusia terjadinya perpecahan, terjadinya al-khusumah, pertengkaran, muharabah, terjadinya peperangan, permusuhan antara muslim dan kafir. Setelah terjadinya itu semua, kemudian setelah mereka meninggal atau setelah mereka mati, tidak ada yang namanya al-jaza. Maka ini merupakan suatu yang tidak mungkin kata para ulama. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, bersusah payah para rasul mereka mendakwahkan al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diperangi. Manusia saling berperang karena keimanan mereka. Kemudian setelah mati mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ini menafikan hikmah diciptakannya makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meminta seorang hamba untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhir. Dan terkadang kita dapatkan orang-orang mukmin tersebut mereka hidup dengan keimanan mereka dalam kehidupan yang sulit, kehidupan yang fakir, kehidupan yang sengsara. Kemudian jika setelah itu tidak ada apa-apa, maka ini kata para ulama menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bertolak belakang dengan hikmah Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasannya kami menciptakan kalian itu untuk berlaku sia-sia di muka bumi ini, hanya sekedar menciptakan dan tidak apa kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ayahsabu al-insan ayyutraka suda. Apakah manusia itu menyangka mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka diciptakan? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyalladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyalladzina ahsanu bil husna. dan milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas orang-orang yang memiliki amalan yang jelek, begitu pula akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Nah, ini merupakan hikmah diciptakannya atau diadakannya hari akhir, agar manusia mereka atau agar makhluk mereka bisa beramal kepada Allah, beramal dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beramal dengan amalan yang baik di dunia ini. Mereka berusaha untuk apa? Beramal karena mereka meyakini dan mereka mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas mereka nanti di hari kiamat, bahwasanya ada setelah kehidupan dunia darul akhirah, darul hisab. Mereka akan dibangkitkan kembali, kemudian akan dihitung amalan-amalan mereka, akan ditimbang catatan-catatan amalan mereka. Ini orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Orang-orang yang beriman kepada hari akhir, mereka akan berusaha karena mereka menganggap bahwasanya hari di dunia ini merupakan darul amal, merupakan tempat mereka beramal, memupuk amalan-amalan mereka, amalan-amalan soleh mereka, agar mereka senang nanti di hari akhir nanti. Nah, ayuhal ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan di sini menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, artinya mereka yang tidak beriman kepada hari akhir, apa yang mereka lakukan? Mereka akan merasa cukup dengan kehidupan dunia mereka. Mereka akan berusaha agar di dunia ini mereka sebisa mungkin menghasilkan, mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Mereka merasa tenang di kehidupan dunia mereka, yang kemudian mereka lalai untuk beriman, berzikir, beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka dapatkan? Ulaika ma'wahumun nar. Mereka mendapatkan apa? An-nar. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada hari akhir, mereka menganggap bahwasannya di dunia ini hanyalah tempat amalan, tempat singgah belaka. Mereka beramal untuk bisa mendapatkan hasil yang baik nanti di hari akhirat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan, akan memberikan kepada mereka al-jannah. Begitu pula beliau menyebutkan ayat bahwasanya innama tu'aduna lasadiq, bahwasanya apa yang dijanjikan berupa hari kiamat itu akan datang. Begitu inna sa'ata la'atiyah, as-sa'ah, hari kiamat itu akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan. Maka berkata al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Bahwasannya hari kiamat itu sangatlah dekat datangnya. Sangatlah dekat datangnya. Kenapa? Karena setiap yang akan datang itu qarib, itu dekat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, as-sa'atu la'atiyah. Hari kiamat itu akan datang, hari akhir itu akan datang. Maka setiap sesuatu yang pasti datangnya, yang datangnya itu pasti, itu dekat. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka ayuhal hibbatul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, wajib bagi kita untuk beriman kepada hari akhir, wajib bagi kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari akhir. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya Syekh akan membahas tentang makna beriman kepada hari akhir dan apa yang termasuk di dalam beriman kepada hari akhir. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin.